Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم، فالحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam ijtima', dalam majlisul ilm, di dalamnya kita bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mempelajari al-Islam dengan ilmu yang sahih, maka seorang muslim akan terangkat dari lembah kejahilan yang menyebabkan seorang itu terhina, disebabkan karena kejahilan yang ada pada dirinya. Seorang akan menjadi rendah kedudukannya disebabkan karena kejahilan. Sebaliknya dengan ilmu, seorang akan terangkat dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadith Umar ibn al-Khattab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, dengan Al-Kitab, yaitu apabila mereka mengamalkannya. Hadis ini kalau bukan dalam Sahih Muslim maka dia dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari